Dan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. InsyaAllah tinggal dua bab lagi dari kitab yang kita pelajari, yaitu Kitabul Mu'amalat. Masuk bab yang ke-22, yaitu bab tentang wakaf. Kemudian berikutnya bab yang ke-23, bab tentang hibah dan atiyah, pemberian. Setelah itu selesai kita dari pembahasan Kitabul Mu'amalat. Dan insyaAllah kita akan tetap membahas kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita akan awali dari, dan kita akan mulai dari awal kitab. Apakah dari kitab Bussalah atau mungkin dari awal kitab sama sekali, yaitu kitab Bu'taharah. Antara apakah kita akan memulai dari kitab Bu'taharah atau kitab Bu'assalah. Namun kitabnya masih tetap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sehingga para ikhwah yang belum memiliki kitabnya bisa membeli kitab Al-Fiqhul Muyassar dari para ikhwah yang menjual kitab ini. قال المؤلف الباب الثاني والعشرون الوقف وفيه مسألتان. Bab yang ke-22 yang membahas tentang wakaf. Al-waqfu, wakaf. Wafihi mas'alatan, dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa hukmuhu. Permasalahan yang pertama, makna, pengertian dari apa itu wakaf dan hukmuhu, hukumnya. Apa hukum seseorang mewakafkan hartanya fi sabilillah. Awalan ma'nahu al-waqfu habsu aynin yumkinul intifa'u biha ma'a baqa'iha taqarruban ilallahi ta'ala fahuwa habsul asli wa tasbilus samarah. Makna dari wakaf itu adalah habsu aynin, menahan suatu benda. Bendanya itu ditahan, tetap ada, tidak hilang. Yumkinul intifa'u biha, yang memungkinkan untuk memanfaatkan benda tersebut, ma'a baqa'iha, bersamaan dengan benda itu terus ada. Walau dimanfaatkan, walau dipergunakan, walau diambil faedahnya, benda itu tidak hilang. Baik karena bergesernya waktu atau karena keadaan, tetap bendanya itu wujudnya ada, tidak hilang walau diambil manfaat darinya. Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa, maka wakaf itu adalah habsul asli, menahan asalnya benda tersebut. Wa tasbilu samarah, dan menjalankan, mengembangkan hasilnya. Ini pengertian makna dari al-waqfu, wakaf. Mithaluhu, contohnya, diberikan contoh supaya kita lebih faham. Bil mithal tattadhihul maqal, dengan contoh maka ungkapan itu akan semakin bisa mudah difahami. An yuqifa daran wa yuajjiruha, ada seseorang dia mewakafkan rumah, dia bangun sebuah rumah, berapa habisnya? 100 juta. Setelah dia bangun satu rumah, dua rumah, tiga rumah, terserah berapa dia membangunnya, apakah ukurannya besar atau hanya rumah sederhana saja, yang jelas wujud sebuah rumah. Wa yuajjiruha, kemudian dia sewakan. Rumah itu dia sewakan. Wa yasriful ujrata 'alal muhtajin, dan dia belanjakan hasil dari uang sewa rumahnya itu dia berikan untuk orang-orang yang membutuhkannya. Bisa seperti ini. Jadi dia buat rumah, tidak dia jual, tapi dia wakafkan. Dan kita tahu namanya rumah, ditempati dia tidak akan habis, akan tetap utuh. Tingginya ya seperti itu, luasnya seperti itu, tidak lantas dipakai oleh seseorang kemudian menjadi pendek, menjadi mengecil, menjadi habis, enggak. Tetap utuh seperti itu. Rumah 6x9, ya sudah. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, 10 tahun, 20 tahun, tetap ukuran rumah seperti itu. Al-aslu, aslul bait, al-baqa. Rumah itu akan tetap ada, utuh. Kemudian dia wakafkan. Ini rumah saya wakafkan fisabilillah. Dengan cara saya sewakan. Orang yang menempati rumah itu tetap membayar uang sewa. Namun, hasil dari sewa rumah tersebut tidak dia manfaatkan secara pribadi. Tidak untuk dirinya, tidak untuk kebutuhan keluarganya, tidak untuk kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab dia, enggak. Tetapi dia berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Misal satu bulan sewanya 300 ribu, sudah. Ini uang 300 ribu ini akan saya berikan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Setiap bulan dia membantu 3 orang, masing-masing 100 ribu. Terus setiap bulan seperti itu. Ini wakaf. Awil masajid atau hasil dari sewa rumah tersebut, dia berikan untuk kepengurusan masjid. Masjid sudah ada, sudah dibangun, tetapi masjid itu butuh biaya operasional. Entah itu untuk membayar listriknya, entah itu untuk menggaji karyawan yang membersihkan masjid tersebut, atau untuk mengganti peralatan-peralatan yang mungkin rusak dari masjid tersebut. Jadi dari uang sewa rumah itu, dia serahkan sepenuhnya untuk masjid. Rumahnya tetap utuh, dan masjid itu mendapatkan bantuan dari dia. Au tiba'atil kutubid diniyati au nahwi dhalik. Atau rumah tadi dia buat, kemudian dia sewa, hasil dari uang sewa rumah itu dia pergunakan untuk mencetak kitab-kitab din yang berkaitan dengan syariat Islam ini. Kitab-kitab akidah, kitab-kitab matan akidah atau matan fikih atau kitab-kitab besar sekaligus. Yang jelas hasil dari sewa rumah itu, dari sewa toko yang dia wakafkan itu, dari sewa kebun yang menghasilkan itu, dipergunakan untuk kebaikan bagi kaum muslimin. Untuk mencetak kitab misalnya, atau mencetak mushaf. Tahun ini dia punya target, ingin mencetak mushaf 5.000 eksemplar. Dari mana uangnya? Itu dari kebun sana yang saya wakafkan. Hasilnya diambil, kebunnya tetap utuh. Hasil dari kebun itu digunakan untuk kemanfaatan kaum muslimin. Ini wakaf. Dan membelanjakan harta dengan cara seperti ini tidak dikenal di masa jahiliyah. Belum dikenal di masa jahiliyah. Mewakafkan harta untuk kepentingan orang banyak, kaum muslimin misal. Tidak dikenal di masa jahiliyah. Berkata Syekh Muthaimin rahimahullah, "Walam yakun hadza tasarruhu fil mali ma'rufan fil jahiliyah." Membelanjakan harta dengan model yang seperti ini, asal harta itu tetap utuh dan yang dihasilkan dari harta itu dikembangkan untuk kemanfaatan secara umum, ini belum dikenal di masa jahiliyah. Wa awwalu waqfin kana fil islami waqfu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan wakaf pertama yang tercatat dalam Islam adalah wakafnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, sebagaimana nanti akan kita lewati hadisnya. Jadi yang pertama sekali mewakafkan hartanya dalam Islam adalah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tsaniyan hukmuhu wa adillatuhu, yang kedua hukum dan dalilnya. Wa huwa min al-a'malil mustahabbati. Wakaf itu merupakan amalan yang dicintai. Wal aslu fihi ay ad-dalil, dalilnya yang menyebutkan tentang bahwa wakaf itu adalah sesuatu yang mustahabbah, masyru'ah. Ma warada an Umar radhiyallahu an. sebuah riwayat yang datang dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang kita sebutkan tadi. Yang pertama kali mewakafkan hartanya dalam Islam adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Annahu asaba ardan bi Khaybar. Bahwa Umar mendapatkan jatah, ghanimah, harta rampasan perang di Khaybar. Ketika Khaybar telah ditaklukkan oleh kaum muslimin yang dulunya merupakan tanahnya orang-orang Yahud. Namun karena mereka mengkhianati perjanjian damai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka diperangi. Kemudian mereka kalah, tunduk, takluk, dan harus diusir dari tempat mereka. Kemudian terjadi negosiasi karena para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka memiliki kesibukan, sementara Khaybar adalah perkebunan kurma yang luas. Terjadi negosiasi bahwa mereka tetap, orang-orang Yahud tetap tinggal di Khaybar dan mengelola kebun mereka dengan syarat bahwa hasil kebun itu dibagi dengan kaum muslimin. Karena posisinya kebun itu milik kaum muslimin sekarang atau saat itu telah ditaklukkan menjadi harta rampasan perang. Sehingga orang-orang Yahud bekerja di sana sebagai pekerja. Hasilnya dibagi dengan kaum muslimin. Umar ibn Khattab radhiyallahu an termasuk sahabat yang mendapatkan bagian dari harta Khaybar. Asabtu ardan bi Khaybar. Aku menerima, mendapat jatah kebun-kebun kurma yang ada di Khaybar. Faqala ya Rasulullah. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, asabtu ardan bi Khaybar. Saya mendapatkan jatah, bagian tanah, kebun kurma yang ada di Khaybar. Lam usib malan qat anfas indi minhu. Aku tidak pernah mendapatkan harta, benda yang paling istimewa kecuali harta yang aku dapatkan di Khaybar ini. Yang paling spesial. Kebun yang bagus yang menghasilkan hasil buah kurma yang melimpah. Fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasul dengan kebunku yang ada di Khaybar ini? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha ghaira annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yurath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau kamu mau, in syi'ta, kalau kamu mau, habasta aslaha, kamu tahan asalnya. Tidak dijual, tetapi tetap dipertahankan, diwakafkan. Kebun itu wakaf untuk Allah Azza wa Jal. Wa tasaddaqta biha, dan engkau bisa bersedekah dengan hasilnya. Karena kebun itu memiliki hasil, hasil panenan. Jadi kebunnya itu tetap utuh, ukurannya tetap seperti itu, kondisinya tetap seperti itu, tidak berkurang, tidak bertambah asalnya, dan hasil dari kebun itu itulah yang disedekahkan. Ghaira annahu la yuba'u asluha, hanya saja yang sudah diwakafkan lillahi azza wa jal itu tidak boleh dijual. Wala yuhab, tidak boleh pula diberikan kepada anak keturunannya. Wala yuras, tidak pula diwarisi. Ketika pewakaf itu meninggal dunia, ya sudah. Status wakaf itu tetap wakaf lillahi azza wa jal. Tidak lantas anak keturunannya mengaku, ini yang wakaf dulu kan ayah saya. Ayah saya sudah meninggal dunia, saya ingin mengambil lagi wakaf ini. Saya sebagai anak, sebagai ahli waris, saya ingin memiliki kebun ini yang dulu sudah diwakafkan. Yang mewakafkan itu orang tua saya. Saya ingin mengambil lagi kembali. Tidak diperbolehkan. Enggak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh pula diwarisi. Tetap dia menjadi wakaf lillahi azza wa jal. Ini salah satu dalil dari dua dalil yang disebutkan oleh al-muallif tentang disyariatkannya wakaf bagi mereka-mereka yang memiliki harta wakaf lillahi ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idznillah.